menyempatkan waktu, menyempatkan modal, menyempatkan tenaga untuk berkumpul di majelis ilmu maupun di kantin di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mudah-mudahan menambah keberkahan hidup, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mengarungi hidup kita di dunia sebagai bekal nanti hidup selamanya di akhirat. Saya tidak panjang lebar seperti biasa, nanti saya jadi ustaznya. Maka waktu dan tempat kepada ustaz diri persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Fa ya ibadallah taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله من أمره يسرا رزقه من حيث لا يحتسب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allahumma inna as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hayyus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa anta al-manan fajri samawati wal ardi yadal jalali wal ikram ya rabbi yang mulia yang terhormat. Allahumma la tuhinni rizqi wa qini sarar rizqi. Hari ini terlibat yang terlibat gandeng kan seorang manusia kan gimana yang masalah gandeng mulai tapi emang kulu gandeng yang masalah dari dulu diciptakan bukan untuk bermasalah, tapi justru masalah diciptakan untuk menguji bagaimana menyikapi masalah. Yang jadi masalah, saudara tahu bersama, yang jadi masalah itu bukan masalahnya malah, tapi bagaimana kita menyikapi masalahnya. Betul tidak? Kenapa jadi stres begini malah? Ayo terlibat. Maka Allah ada masalah kita yang mengatakan kita ini. Cuma berat praktek, tapi mengaku Allah Maha Ayah. Kalau ditanya kepada orang ateis sekalipun, aman halakas salawat di matahari, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang kurun Allah, mereka berani yang menjawab Allah. Bukti nyata, hubung roti di mata. Kan Cina rata-rata ateis. Kulir nanti pembahasan baru. Dan untuk mengumpul saya Evi kan tidak begitu kis. Tapi orang kis semua yang tidak mengenal saya. Ya. Kulir ke pembahasan baru. Wah ya si ustadnya. Oh, nyawa di mana Ci? Nyawa di mana kok? Berapa ada pengusaha? Sok di Sesare. Ini menurut muter-muter channel. Sok ayah nanti di Piwannya. Nah apa? Tentang berminyak. Jalan berusaha. Dan mau Pak kemarin nanya di atas itu, baik. Ini khawatir kita mengistar dan sebagainya. Kenapa? Karena faktor kebetulan semua kebenaran sudah ada di dalam lima. Kalau kita hari ini harus ketemu. Sebelumnya saya di MACD 6500 NMAC berkumpul di secara saya lagi happy-fun dengan jemaah sebenarnya semua dengan style seperti ini. Hanya risikonya tinggi. Semua produk yang melihat saya berjalan kaki harus mundur. Saya menang helm di Yogyakarta. Saya menang segala rupa di foto di Polisi palsu. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Resiko, tapi tiba-tiba sedang enjoy yang menikmati suasana. Bikin maupun dan yang di Jakarta. Ya mungkin memang naik grade yang dari si mobil bawa gua ke lokasi. Yang parah yang mau masuk Islam. Tantangnya bibir, sekali kita ngagak dungen nih. Membuatnya orang ke diri dia dan makanya yang memakai sarifnya. Ajarkan misionatis. Bukalah bibirnya ruangan. Si tukai pulang di ID. Untuk dia bersama. Dan hari itu juga ikut kajian pendapat ketika lu pulang lagi ke Jakarta. Coba mencari dakwahnya. Gerakan, alergian, dan sekarang dia lagi dibiarkan mau membalik-balik dan mengikuti murah kemarin. Jadi gak ada faktor kebetulan. Maka aing ribet, kunaon berlibat. Kuduna ribat. Apa itu ribat? Jaga perbatasan. Al-Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Dua kali. Ya ayyuhal ladzina amanu sbiru. Wahai orang beriman yang tidak beriman tidak wahai. Hadirin yang mulia, yang tidak hadir tidak mulia. Ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang beriman, apa tugasnya? Isbiru, sabar. Oh, sabar-sabar, sabar kayak batasnya. Ini stop ngomong, berarti mesti sabar. Mesti sabar dibatasi, mesti sabar. Sabar kayak batasnya, Ustaz. Ya, baik. Kalau sabar ada batas, nah. Berarti karena batasnya dijil celana. Batasnya sabar, tapi jangan tertutup. Bukan sabar ada batasnya, catat. Batasnya sabar. Dua kali di ayat itu, Al-Imran 200 ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru. Nah, ribet. Mengulangkan ribut. Kuna ribat. Walau gitu, jaga perbatasan. Cukupkan ibadah kepadaku, nanti aku cukup. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan dunia. Dunia ini sudah diciptakan untuk kita. Ini tuh pikiran dunia. Ya apa topik di mana? Paris, pamer pas sute. Tapi enak sih lahiran dia. Ya apa asahan ini? Yang kerja tahu udah, mata kanina Allah mah yakin isu kedahari, kanina Allah yakin dengan biologi, terus kanina Allah tapi kayak jodohan, saking telat baik bisa jadi jodohan sama Allah susu. Bukan pagi itu kesalahannya. Gue menangani pernikahan baik, jika apa ya? Anda tahajudnya, jika apa ya? Anda duhannya, dikuatkan Allah itu tidak pernah mendzalimi hambanya sebesar debu. Kedzaliman itu muncul daripada kelalaian, goplah, gapleh, kelalaian kita. Walaupun dalam jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Tuhannya di nomor sekian. Oh Tuhan, mana hidup terurang dari jasa Eta, yang saya tahu apa Tuhan. Dibalikkan nama, budaknya si Eta itu lain Allah. Maka Allah ada masalah, ya. Lebih baik terima sesuatu karena Allah, daripada terima Allah karena sesuatu. Tulis, yang satu tulis. Allah itu kan cemburu, tau gak? Ujikan satu tak ingat kenapa kamu melupakan? Walau aku nukhan ladina nasullah ba'ansahum ampusahum mulai kamu lupasikun. Kenapa orang jadi pasek? Banyak melupakan Allah sehingga lupa pada bengkok pasekon. Alah, pelurus tapi dia sendiri bengkok. Kenapa ikhdina surat al-mustaqim tidak boleh ketinggalan dalam sholat setiap kamu sombong, kamu dari dulu di singgah sunyi malam. Siapa yang menggerakkan hati kalian di tempat ini? Apa sebenarnya mau bersunan? Kulit tetap ngaji. Kemudian mau tidur lagi. Jodoh pasti bagja cilaka, senang, susah, bahagia, sengsara. Itu Allah yang kata, termasuk kematian dan kehidupan, termasuk surga dan neraka. Oh ya, surga dan neraka. Sudah ditentukan, sudah. Terus ngapain kalau sudah ketentuannya kita masuk neraka mah mesti beribadah? Ya, itu cukup. Pemikiran jahat itu kan yang masuk neraka. Kullu yassaru lima kulikol. Apapun Allah ciptakan, apapun yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan untuk apa yang diciptakan. Kita ciptakan jadi manusia, memudahkan ibadah kepada Allah. Tidak, kalau ingin kemudahan. Rabbi, Sholli, Salam Nasroh, Lakasodrom. Nah, dadamu menjadi sempit. Karena jauh dari Allah, orang-orang sempit itu dadanya menjempit. Seperti orang yang dilemparkan ke langit, baru sesak karena sihir dibobot. Pisau galau resah gelisah gudang gudangan itu karena Allahnya nggak ada di hati. Lo kita toples tau nggak? Ya toples gede. Terus udah mau benda kita toples ke bal liter, ayam berkati, bal pingpong, campolong, sukro, gulali. Mana duit duit? Ini harus pakai skala prioritas. Mana kan lagi asuh ke? Oh ternyata menurut itu lah, sukur, sukro, campolong, bal tenas, bal pasti, bal bimbong, kaleci. Mungkinnya tidak asuh karena seperti itu. Tapi beda kalau malanya sebenarnya menurut itu asuh kan kalau yang ternyata menurut itu apa kan bisa cukup. Itu logika ketika Allah ada di hati, semua akan ikut. Seperti kita yang kecil-kecil ya, dikasih menji kecil, menji kong, tangan imam, hati itu tempat penuh Allah. Aslinya paniriung kita tegang, gak tenang gara-gara gak paham rumus. Rumus tenang itu satu, ala bidikrillah tatma'inul qulub. Hanya ingat ke Allah, hati jadi tenang. Diam, duduk manis, tadi ngerang, sila ikhlas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat mohon wa nikmat nasir cukup Allah dari Allah. Orang masuk tiara di Allah untuk gawe mengadakan untuk syurga mau menang juru. Memang itu baru Allah yang amil. Mungkin itu kalau dia ngalih itu ayat japatin untuk gimana gara-gara sih untuk menang juru. Cacing, ayah cacing ada goda bosir, gara-gara si goda ada. Cacing, main di dalam sekolah, tanya cacing dengan tanya mulai, bila tu nak bubur kacang. Bubur kacang dulu, cacing main. Jelma mau bahagia siapa orang punya agama. Tiga cacing kalau tu dengan tanya, dengan bubur kacang. Nah, bahagia di dalam ni. Berapa orang yang kemarin masuk Islam si TKW tu baru tahu. Dia punya segalanya. Mobil mandi tipu, jenis berlian miliaran tipu batu, muka kakek. Kurang nangis, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Wah, sholat asar pertama. Kuning dia dalam badan sahur masuk di sana. Dan orang puasa, puasa aja. Yang itu dihitungan di asur Islam masuk tengah. Karena kan registrasi nanti. Anak tadi mah belajar sikri. Aku sopan kowe sing puasa tapi kok gaya. Yang nulis itu punya sehat apa kok. Kalau dulu kan dulu orang segala pernah segala nyoba tapi hati tertenang dia ya. Tenang aja cek.